Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahir rahmanir rahim. Akumullah. Kita baca lanjutan dari kitab Kunyah As-Sa'il Bima Filami As-Sa'il Islam Minan Masail. Mudah-mudahan ini majlis yang terakhir dari pembahasan Lamiyah. Berkata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullahu ta'ala, judul dari bait berikutnya adalah tentang masalah iman, bil jannah benar. Qala thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa an-naru yashrahu as-saqiyyu bi hikmatin wa kad at-taqiyyu ila jinani sayadkhulu. Neraka itu seorang yang celaka akan masuk kepadanya ke dalam neraka bihikmatin, dan masuknya neraka dia itu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadat taqiyu ila jinani sayadkhulu, demikian juga seorang bertakwa dia akan masuk ke surga ya dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Asyqiyu yaslan nar bihikmatillah wattaqiyu sayadkhulu jannah bifadlillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul ahadukum al-jannah bi amali. Seorang kalian tidak akan bisa masuk surga dengan semata-mata amalnya, tapi dengan rahmat Allah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-syarah kata beliau rahimahullah, kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, ai annallaha a'adda lil jannati mil'aha wa a'adda lin nari mil'aha. Allah telah mempersiapkan untuk surga ya penghuni untuk memenuhinya, dan mempersiapkan untuk neraka penghuninya. Wa madzalika illa bi'amalihim, dan tidaklah itu mereka dapatkan ahlun nar menjadi ahlun nar, ahlun jannah masuk ke surga, itu melainkan karena sebab perbuatan-perbuatan mereka. Wa ma qad kataba lahum 'alaihi min as-sa'adah wasyaqawah, dan apa yang telah tercatat untuk mereka dan atas mereka dari kebahagiaan dan syaqawah, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, sejak di rahim ibu telah dicatat syaqiyun aw sa'id. Qala Allahumma ij'alna minan najin, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang yang selamat. Wa aktubna minal faizin bi rahmatik, catatlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatmu. Alladzina yagnamuna as-salamah min adzabil hawan, yang mendapatkan keuntungan bisa selamat dari azab yang hina. Alladzi yakunu ashabil kufri wal ma'asi fi nar jahannam, yang azab yang hina ini dan menghinakan akan didapat orang kafir, orang-orang yang ahlul ma'asi di neraka jahannam waliyadzu billah. Qulillahi rahiman rahimakumullah. Mungkin sedikit tambahan di antara akidah yang sering disebutkan para ulama kita terkait dengan masalah al-jannah wan nar adalah bahwasanya al-jannah wan nar makhluqatan, telah diciptakan, la tafniyani abadan wa la tabida. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala di dalam akidah tahawiyah, kata beliau, wal jannatu wan naru makhluqatan, surga dan neraka itu telah diciptakan, telah ada, la tafniyani abadan wa la tabida, dan keduanya tidak fana, tidak punah. Al-Imam Ibn Abil Izzah rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah berkata, kata beliau, fattafaqa ahlu sunnah. Dan ini ada nukilan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, tersepakat ahlu sunnah ala annal jannata wan nar, bahwasanya sorga dan neraka makhlukatan telah dicipta oleh Allah, maujudatan telah ada al-an sekarang. Berkata Ibn Abil Izzah rahimahullahu ta'ala, walam yazal ahlu sunnah di ada dalik. Ahlu sunnah terus di atas akidah seperti ini. Kita meyakini sorga dan neraka telah ada, telah diciptakan. Hatta nabagat nabigatun minal mu'tazilati wal qadariyah, sampai muncul ya kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah, fa'an qarat dari yang mengingkari akidah al-haq ini, mengingkari akidah al-sunnah. Kenapa para ulama kitab-kitab akidah senantiasa menyebutkan ini? Karena ini yang membedakan ahlu sunnah dengan Mu'tazilah, dengan Qadariyah. Wa man dhahaba mithabahum, kita ahlu sunnah meyakini al-jannah wan-nar makhluqatan, sudah dicipta makhlukatan, maujadatan, dan telah ada al-an. Beliau rahimahullah menyebutkan beberapa dalil di Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari Al-Quran di dalam surat Ali Imran yang sudah kita dengar, ya sering kita baca, Allah berfirman, sorga itu mu'iddat lil muttaqin, wasari'u ila mafirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan orang bertakwa. Di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, sorga itu adalah mu'iddat lil ladina amanu billahi rasulih, dipersiapkan, telah ada, dipersiapkan oleh orang-orang beriman kepada Allah Rasulnya. Adapun ya an-nar di awal surat Al-Baqarah, ya Allah berfirman, neraka itu mu'iddat lil kafirin. Adapun as-sunnah nanti insyaallah kita baca setelah ini hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, dan sudah kita baca juga dalam syarah ya ha'iyah terkait dengan masalah nikmat kubur dan adab kubur. Ya, di antaranya adalah seorang yang baik ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ya dia akan mendapatkan nikmat kubur, di antaranya melihat tempatnya di sorga setelah diperlihatkan sebelumnya tempat dia di neraka kawasannya dia kubur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala, berkata Syekh Ahmad Najmi rahimahullah, al-iman bi su'alil qabri wa na'imihi au adabihi. Ya, beriman tentang adanya soal di kuburan. Namanya fitnah kubur. Fitnatul qabr, yakni pertanyaan mungkar dan nakir kuburan. Dan iman dengan na'imihi au adabihi, adanya nikmat kubur dan adab kubur. Ini dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah soal kubur, disebut dengan fitnah al-kubur. Kemudian iman kepada nikmat dan adab kubur. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa likulli hayyin 'aqilin fi qabrihi 'amalun yuqarinuhu hunaka yus'alu. Setiap yang hidup yang berakal di kuburnya nanti ada amalan yang menemaninya. Kalau amal baik akan menyerupai seorang pemuda yang tampan. Iya. Yang memperkenalkan dialah amal baiknya yang menemani dia. Qala yahunak, masih di kuburnya. Wa yus'alu, dan dia akan ditanya di kuburnya ini oleh mungkar dan nakir. Syarah, kata beliau rahimahullah, hadzal baitu fihi, di dalam makna bait ini, kandungan bait ini, annahu yusawwaru lil insan amaluhu, akan ditampakkan ya bagi seorang insan amal dia di dunia. Hadis yang panjang yang disahihkan Syalbani rahimahullahu dari hadis Al-Bara bin Azib, qala, kata beliau, kharajina, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengiringi jenazah seorang dari Ansar. Pantahaina ilal qabr. Kami pun sampai ke kuburan. Walamma yulhad, dan tatkala dimasukkan ke liang lahat, fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalasna haulah. Rasul berduduk dan kami duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara dalil para ulama kita menyatakan ya, mesru ketika proses sedang yang lain menguburkan, kemudian ada sebagian yang berikan nasihat kepada yang hadir. Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk. Iya, dan duduk kami pun duduk. Wa ka'anna 'ala ru'usina thayr. Seakan-akan di masing-masing kepala kami ada burung. Disebutkan oleh Syekh Yasin Hafizahullah di dalam tahqiq Aqidah Tahawiyah terkait dengan mana hadis ini. Ucapannya kata beliau Hafizahullah Ta'ala, yani ay ka'anna 'ala ra'si kulli wahidin min thayr yuridu saydaha. Seakan-akan di masing-masing kepala kami ada burung yang siap ditangkap. Iya, sehingga wa min lawazimihi as-sukun wa damil harakah. Yani tentunya kalau dia ingin menangkapnya, ya lawazimnya otomatis berarti dia diam, tidak bergerak. Demikian keadaan para sahabat ketika mendengar nasihat Rasul, ketika itu mereka diam. Iya, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang siap mereka tangkap sehingga tidak bergerak, tenang, diam. Wa fi yadihi 'udun yankut fil ard. Di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada satu batang kayu yang beliau ya menggaris-garis di bumi, di tanah. Qala farafa ra'sah, kemudian Rasul berkata, "Ista'idu billahi min adzabil qabr." Hendaknya kalian minta perintah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Maksud kita baca ya tentang adanya azab kubur. Qala di dalam Ha'iyah maratan aw thalathan thumma qala innal abda idza kana fi qita'in min ad-dunya. Beliau bercerita, Rasulullah SAW bercerita tentang bagaimana prosesi pencabutan ruh seorang yang baik dan seorang yang jelek. Ketika seorang hamba mukmin yang baik ketika hendak berpisah dengan dunia, wa iqbal min akhirah, menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh, turun kepadanya malaikat dari langit ya dalam yang putih wajah-wajah mereka. Wa kana wujuhahum syams, saking putih seakan wajah mereka dalam matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, ya bersama mereka ada kain kafan dari sorga. Wa hanutun min hunutil jannah, dari wangian dari sorga. Ya, berkata Syekh Yasin Hafizahullah Ta'ala, al-hanut kata beliau ini ma yukhallat min at-tayyib li akfan. Iya, wangian yang biasanya dioleskan, diberikan di kain kafan al-mauta, wa jasamihim, dan dioleskan di jasad mereka orang telah meninggal siap dikafani. Artinya wangian dari surga. Nah, hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga duduk di hadapan hamba mukmin yang mau dicabut ruhnya ini, iya, sejauh mata memandang banyaknya mereka. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'si, sampai malakul maut duduk di sisi kepala hamba yang beriman ini yang mau dicabut ruhnya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluar engkau menuju ampunan dari Allah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fatakhruju tasil kama tasil qatratu min fi min fam as-siqa. Iya, maka keluarlah ruh hamba yang beriman dengan mudah sebagaimana keluarnya menetesnya tetesan air dari mulut apa namanya cangkir atau mulut wadah air, mudah keluarnya, tidak ada kesulitan untuk keluar dari jasadnya. Qala fayakhudhuha, maka diambillah ruh tersebut oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yada'uha bi yadihi tarfata 'ainin fa ta'khudhuha. Ya, ketika telah diambil malakul maut, mereka para malaikat yang turun dari langit tadi, yang bawa kain kafan dan uangnya dari sorga tadi, tidak membiarkannya sekejap mata pun. Langsung mereka ambil dari malakul maut, faj'aluha fi dzalikal kafan, mereka letakkan di kain kafan yang mereka bawa, wa bi dzalikal hanut, dengan wangian yang mereka bawa, wa yakhruju minha ka'athiyabi nafhati miskin. Iya, sehingga keluarlah darinya wangi yang terbaik. Nafhah yakni rih, bau harum yang lebih wangi daripada misik. Wujidat ala awjil arti, yang lebih wangi dari misik yang ada di bumi. Qala wa yas'adu nabiha, para malaikat tadi pun kemudian membawa ruh tadi ke atas. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'i minal malaikah, maka tidak mereka para malaikat yang bawa jenazah mukminin melalui malaikat, illa qalu, kecuali para malaikat yang dilalui berkata, ma hadar ruh atayyib, siapa ruh yang baik ini? Fayaqulun, maka para malaikat berkata, fulan ibnu fulan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Biahsan asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, para malaikat menyebut nama dia yang terbaik, yang biasa dia disebut, dinamai, dipanggil dengan di dunia. Hatta yantawi biha ila samai dunya, hingga sampai ke langit dunia. Fastafihuna lahu, mereka minta dibukakan pintu-pintu langit dunia. Fayuftahu lahum, iya, dibukalah pintu langit dunia. Fayusayyihum min kulli sama muqarribuha ila samai allati taliha, dan para malaikat yang ada di langit dunia ini pun ikut mengiringi jenazah tadi atau roh tadi menuju langit berikutnya. Hatta yantahya bihil samai sabiah, sampai ke langit yang ketujuh. Faikulullahu azza wa jalla, Allah pun berfirman, uktubu kitab abdi fi inliyin, catatlah kitab hambaku ini di inliyin. Wa'iduhu ila ard, dan kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku ciptakan dia darinya. Wa fi yu'iduhum, aku kembalikan mereka kepadanya. Wa min ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti aku keluarkan mereka dari kali yang lain yang di hari kebangkitan yaumul ba'ats. Qala fatu'adu ruhuhu, ini yang disebutkan para ulama kita, ini menunjukkan bahwa surga itu ada di atas. Qala wa yaqulu fatu'adu ruhuhu bi jasadihi, maka dikembalikanlah ruh orang beriman ke jasadnya. Ketika telah dikembalikan ke jasadnya, fayatihi malakan, datang ke dua malaikat yang sudah kita baca kemarin, Munkar dan Nakir. Fayisanihi, mendudukan dia. Fayakulanilah, berkata kepadanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayakul, maka dia bisa menjawab, Rabbi Allah. Fayakulanilah, ma dinuk, berkata lagi, siapa, apa agamamu? Fayakulu, dinil Islam. Fayakulanilah, ma hadar rajul ladhi bu'itha fikum, iya, siapa rasul yang terutus kepada kalian? Qal fayaqulu huwa Rasulullah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulanilah, wa ma ilmuk, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitabullah, aku membaca kitabullah. Fa amantu bihi, aku mengimaninya. Wa saddaqtu, aku membenarkannya. Ketika dia menjawab dengan jawaban-jawaban tadi, fayunadi munadid bis sama, maka menyerulah penyuruh dari atas, an salaka abdi, telah benar, telah jujur hambaku. Fa afrishuhu min al-jannah, ini tadi yang disebutkan, ternyata dalil surga telah ada ini. Iya, hamparkanlah untuknya, hampar dari surga. Walbisuhu min al-jannah, beri pakaian dari surga. Waftahu lahu baban al-jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Iya, qala fayatihi min rahiha wa tibya, sehingga datang ke hamba ini di kuburnya, iya, wanginya sorga, iya, harumnya sorga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan diluak dilapangkan untuknya kuburnya sejauh mata memandang. Ini di antara nikmat kubur adalah dihamparkan hamba dari sorga, diberikan pakaian dari sorga, dibukakan pintu dari ke sorga sehingga mencium dan melihat baunya sorga, dan dilapangkan kuburnya di sejauh mata memandang. Qala wa yatihi rajulun hasrul wajhi, dan ini syahid yang ingin disebutkan, yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa likulli hayyin aqilin bi qabrihi amalun yuqarinu. Ini maksudnya yang akan kita baca ini. Wa yatihi rajulun hasrul wajhi, datang kepada dia seorang laki-laki yang tampan wajahnya, hasanul thiyab, yang bagus pakaiannya, tayyiburi, yang bagus wangi, apa namanya, yang wangi bau tubuhnya. Fayaqulu abshir billa yasru, bergembiralah dengan sesuatu yang menggembirakan engkau, menyenangkan engkau. Hada yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang kau telah dijanjikan dengannya. Fayaqululah, maka si mukmin ini yang dikubur tadi berkata, menant, siapa engkau? Wajhukal wajhu yajil bil khair, wajahmu wajah seorang yang mendatangkan kebaikan, yang datang dengan kebaikan. Fayaqulu, kata pemuda yang tampan ini berkata, ana amaluka salih, ya, aku adalah amalmu yang saleh. Ini yang tadi kata beliau di bait syairnya, wa li kulli hayyin akhirin fi qabrihi amadun yuqarinu. Maka ketika itu dia berkata, fa yaqulu rabbi, wahai rabbku, aqimis sa'ah, ya, tegakkanlah hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga aku bisa kembali bertemu dengan keluargaku, ya, dengan hartaku. Ini orang beriman. Qala wa innal abdal kafir, adapun seorang yang kafir, idza kana fi qira'in minad dunya, ketika dia mau berpisah dengan dunia, wa ikbari minal akhirah, menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama, turun kepada dari langit malaikatun sudul wujuh, iya, datang kepada malaikat yang hitam wajah-wajah mereka, ma'ahum al musuf, iya, bersama mereka ada musuf, itu kain yang sudah lama, yang sudah hampir lapuk. Kata Syaikhina Hafizahullah Ta'ala, al-musuf yakni al-libas al-khasin, al-libas al-khasin, yang sudah lama. Ya, di, saya catat tadi di kamus, ya, kisah min syar, ya, dari wol dan semisalnya, ya, yang sudah wahu dakhilun fil hasan, yang sudah mau lapuk, ya, sudah lama. Qala fajlisuna minhum madal basar, para malaikat yang hitam-hitam wajah mereka ini pun duduk sejauh mata memandang banyaknya. Summa yaji'u malakul maut hatta jalisa inda ra'si, datanglah malakul maut hingga duduk di kepala, dekat kepala, sisi kepala orang ini. Fayaqul, malakul maut berkata, ayyatun nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, yang jelek, ukhruji ila sahatin minallah wa ghadab, keluarlah kamu untuk menuju murka Allah dan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fatafarraqa bi jasadih, ruh ini pun kemudian berpencar di jasadnya. Fayanzi'uha, maka dicabut oleh malakul maut, kama yuntaza'u safud minas suful mablul, sebagaimana dicabutnya besi, iya, yang memiliki cabang-cabang dari suf, dari kain wol yang mablul, yang basah. Iya, artinya mesti akan ada bagian-bagian kain itu yang terbawa, karena susahnya mencabut besi. Iya, safud disebutkan oleh Syaikh Sinafillah Ta'ala, jadi hadidah zat syu'ab, apa, besi yang memiliki cabang-cabang kiri kanannya banyak, yang biasa yushwa bihalham, digunakan untuk, ya, memanggang daging. Iya. Ayat kata berhimahullah Ta'ala, fakama yabqa maha baqiyatun minal mahruq, ya, wakadhalika tashab inna dhabi syai'an misufil mablul, sebagaimana kalau kita bakar daging di apa namanya, pakai besi yang tadi memiliki cabang-cabang, tentunya ada daging yang masih tertinggal di besi, demikian juga, iya, ketika dimasukkan ke dalam kain wol, kain yang basah, ditarik, masih akan ada yang apa namanya ikut bersamanya, sebagian kain, beberapa benang yang ada. Kata Syaikh Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, wa huwa kinayatun an tamziqi jismihi wa su'ubati khuruji ruhi. Ini adalah kinayah yang menunjukkan, iya, rusaknya jasad dia, Iya, dan susahnya keluar ruh dia ketika dicabut oleh malakul maut. Nah, fayakhudhuha, diambil oleh malakul maut. Wa idza akhadhaha, ketika diambil malakul maut, lam yada'uha bi yadihi, iya, tidak dibiarkan di tangan malakul maut tarfat ain sekejap mata pun, hatta ja'aluhu fi tilkal musuh, sampai para malaikat yang wajahnya hitam-hitam ini mengambil kemudian diletakkan di tadi di kain yang sudah jelek, iya, yang mereka bawa. Wa yakhruju minha ka'antin rih jifatin, dan ketika diletakkan di kain yang mereka bawa ini, keluar dari bau yang lebih bau daripada bangkai yang ada di bumi. Iya, wujidat ala wajil ardh, bangkai di bumi yang terbau, iya, artinya dia lebih bau daripada bangkai bangkai yang ada di yang terbau yang di bumi, menunjukkan sangat baunya ruh tersebut. Fasadu nabiha, maka malaikat pun naik membawanya. Qala fala yamurru nabiy ala mal'in minal malaikah, tidaklah para malaikat yang membawanya ini melewati para malaikat yang kecuali para malaikat yang dilewati berkata ila qalu ma hadar ruhul khabith, siapa ini ruh yang jelek ini, yang busuk ini, kena bau. Fa yaqulun, mereka berkata fulan ibnu fulan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan, bi akbar asmahi allati kanu sama biha fid dunya, disebut dengan nama terjelek yang biasa dipanggil dinamakan dengannya di dunia. Hatta yantahya bihi ila samai dunya, sampai ia ke langit dunia. Fayustaftahu lahu, minta dibukakan untuk bisa lewat pintu dunia, langit dunia. Fala yuftahlah, ternyata tidak dibukakan, tidak diberi pintu untuk melewati langit dunia. Summa qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tufatta lahum ababus sama wala yadkhuluna jannah hatta yalijal jamal fi samal hiyat. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, iya, catatlah kitabnya di sijjin, di bumi yang terendah, yang paling bawah. Fa tutrahu ruhuhu tarhan, dilemparlah ruhnya, iya, thumma qara'a wa man yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama fa takhtafuhu ar-tayr wa tahwi bihi fi makanin sahiq, sahiq ini fi makanin ba'id. Fatu'adu ruhu bi jasadihi, dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Wa yatihi malakan fi jilisanihi fa yaqulani lahu man rabbuk, iya, maka datang kepada dua malaikat dari Munkar dan Nakir, mendudukannya dan berkata man rabbuk. Fa yaqul, si kafir ini berkata ha ha la adri. Fa yaqulani lah ma dinuk. Fa yaqulun, fayaqul, dia pun berkata lagi ha ha la adri. Fayaqulani lah ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, fayaqul, juga menjawab ha ha la adri. Fayunadi munadi minas sama an kadzab, dia telah dusta. Fa'firu salahu finan nar, hamparkanlah darinya hamparan dari api neraka. Waftah lahu baban ilan nar, bukakan pintu ke neraka. Fa'atihi min harriha, sehingga datanglah ke tempatnya, ke kuburnya, harriha, panasnya neraka. Wasamumiha, samum itu adalah arih harah, iya, angin yang panas. Dan juga datang ke tempatnya, ke kuburnya tersebut, angin panasnya neraka. Wajudayak ahli kubur, disempitkan kuburnya, di hatta tahtalifa bihi ajlaw, sehingga bersilangan, silang-bersilangan tulang-tulang rusuknya. Wa'atihi rajulun qabihul wajhi, datang kemudian kepadanya seorang yang busuk rupanya, yang jelek rupanya. Qabihul siyab, yang jelek pakaiannya. Muntinurih, yang bau. Iya. Fayaqul, berkata abshir billadhi yasuk, terimalah berita yang membuatmu jelek, yang tidak menyenangkan engkau. Terima berita yang menjelekkan engkau, nyata yang engkau tidak senang menerimanya, mendengarnya. Hadza yaumul ladzi kunta tu'ad, ini hari yang kau telah janjikan dengannya. Fayaqulu man ant, siapa kamu? Wajhukal wajhu yajhu bisyar, wajahmu itu wajah seorang yang mendatangkan kejelekan. Fayaqulu, kata dia, ana amalukal khabith, aku adalah amalmu yang jelek. Fayaqul, maka si dia berkata rabbi, wahai rabbku, la tukimisa, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, Fayaqul Islami Timi rahimahullahu ta'ala, di dalam baitnya tadi yang kita baca, yushiru ila hadza, mengisyaratkan ini tentang masalah ini. Nah, terkait dengan masalah pertanyaan mungkar dan nakir dan tentang nikmat dan adab kubur. Terakhir, i'tiqad al-immat al-arba'ah, apa yang sedang kita baca dan sudah kita baca beberapa hari ini adalah akidah para imam kita, imam yang empat. Qala rahimahullahu ta'ala, hadha i'tiqadu syafi'i wa malikin wa bi hanifata thumma ahmadu yunyan kuru fa ini taba'ata sabilahum fa muwaffaqun wa ini tada'ata fa ma'alaika mu'awwalu. Ini adalah akidah Imam Syafi'i. Ini juga adalah akidah Imam Malik, Abu Hanifah, dan juga akidah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang dinukil dari para imam ini, demikianlah akidah mereka. Bani taba'ata sabilahum pemuafakun. Kalau kamu ikuti jalannya mereka-mereka ini, maka kau adalah mendapat tauhid. Tapi kalau engkau mengadakan bid'ah, akidah-akidah yang baru yang tidak pernah diyakini mereka, maka fama alaikum awwal, tidak ada marja bagimu. Asy-syarah kata Syekh Ahmad Najmi rahimahullahu taala, ai hadza ma sabartuhuna, apa yang telah aku paparkan di dalam beberapa bait ini, 16 bait yang terdapat dalam Lamiyah, adalah i'tiqad al-immah arba'ah, akidah imam yang 4, wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Hanifah, bani taba'at as-sabilhum fa anta muwaffaq. Kalau engkau ikuti jalan mereka, mengikuti akidah mereka, maka engkau mendapatkan taufik. Wanita ibtada'ta wa kharijta an tariqihim. Tapi kalau engkau mengadakan akidah yang baru, keluar dari jalannya mereka, fa ma'alaikum awwal. Wa sallallahu an yahdiyaka ilal haqqi wa sawabati. Aku minta kepada Allah untuk berikan hidayah kepadamu ke jalan yang hak dan mendapati al-haq. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata penulis, fa hadza mamlahu syekhuna al-imam al-amah Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah alayya. Ini yang telah didikte, dimla oleh syekh kami yang al-amah al-imam al-amah Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah alayya, wa qaratu alayhi syarhan, dan aku membacakan kepada beliau juga, kebaca kembali sebagai syarah Lamiyah Syekh Islam Yutami rahimahullah, wa dalika bi masjidihi bi qaryah Najamiyah yawm al-arbi'ah, di tanggal 4 bulan Safar di tahun ke-14 28 Hijriah, dan berakhir imlanya di hari Kamis di tanggal 5 bulan Safar 1428 Hijriah. Wa tammat qira'atuhu, dan juga telah dibaca sampai selesai sempurna kitab ini kepada Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah wa aqarra bihi, dan beliau mentakrirnya, ia menyetujuinya di asar hari Rabu tanggal 5 Jumada Awal 1433 Hijriah. Wa katabahu, katalah yang telah mencatat risalah ini, hamidan rabbil dalam keadaan memuji Rabbnya, musallian bersalat kepada nabinya al-faqir idadil karam al-fadl Abu Hudzaifah Abdurrahman bin Fadl al-Yafi'i. Nah, demikian ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat, semata-mata kita tahu beberapa poin akidah yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu sudah merupakan satu anugerah kenikmatan. Apalagi kita membaca ta'liq syarah dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Dan nanti setelah kita lanjutkan dengan ha'iyah, mudah-mudahan dua kitab ini bisa menjadi bekal pembuka kita untuk mempelajari kitab akidah. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.